Talita Kum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Shalom buat sahabat Talita Kum Radio sekalian, kembali bersama kami di studio Talita Kum Radio dalam program MKS Mujizat Kesembuhan. Di hari ini, hari tanggal 15 Januari 2020, dan kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana sekali lagi kita berdoa dan mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Dan untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, kita percaya bahwa setiap hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan senantiasa di tahun yang baru ini. Dan biar di tahun 2020 ini tahun yang penuh dengan semangat, tahun perubahan untuk kita senantiasa mau berubah, mau menjadi lebih baik lagi, mau menjadi orang yang senantiasa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, mau menjadi orang-orang yang senantiasa untuk berakar, bertumbuh, berbuah, dan buah kita menjadi besar dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, dalam program MKS ini juga kita juga memberikan nomor online telepon kita, yaitu di nomor 0822 1384 6200. Saya ulangi, di nomor 0822 1384 6200. Dan saudara, bapak ibu, saudara sekalian bisa menelpon atau bisa memberikan SMS atau WA di nomor WA kami ini dengan format nama spasi umur spasi pesan. Dan untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, bisa disampaikan di dalam program di tengah-tengah waktu kami bicara di studio Talita Kum ini, bisa juga disampaikan lewat nanti sesudah acara program ini, baik itu pesan Tuhan atau baik itu pesan Tuhan maupun setiap yang kita sharingkan itu bisa mungkin menjadi pokok doa buat setiap kita untuk kami doakan di sini. Dan untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, tetap di studio Talita Kum Radio ini, nanti kita akan sekali lagi selain kita akan men-sharingkan beberapa poin firman Tuhan, dan tentunya kita akan berdoa, kita akan sungguh-sungguh mintakan lawatan Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan. Amin. Sebab ini adalah program mujizat kesembuhan, ini adalah program yang dimana sama-sama kita akan menerima sekali lagi bahwa setiap sakit, penyakit, setiap belenggu, masalah, beban dalam hidup kita, semua persoalan, kita mau sama-sama bersepakat di studio Talita Kum Radio ini untuk ada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja buat setiap kita. So, untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, di minggu ini, nanti kita di hari ini, kita akan nanti sama-sama sharing firman Tuhan, yaitu tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Saya ulangi, tema kita pada hari ini, hari Rabu 15 Januari 2020, yaitu tentang bicara tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ini judul, ini tema yang mungkin sangat bisa menjadi topik yang menarik sekali buat setiap kita, dan tentunya akan menjadi berkat buat setiap kita. So, untuk sahabat Talita Kum Radio, siapkan hatimu, dan kita akan segera kembali setelah pujian berikut ini. Talita Kum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Kuasamu nyata di dalam hidupku. Thank you. Halitokop Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, shalom buat sahabat Halitokop. Kembali di studio bersama dengan saya, Martin Tobing. Saya sendirian di studio ini karena ada berbagai hal yang harus dari tim MKS kerjakan. Teman-teman MKS sedang mengerjakan hal-hal teknis untuk kegerakan-kegerakan yang akan kami kerjakan di esok hari. So, untuk sahabat Halitokop Radio, tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan buat setiap kita, dan kita percaya bahwa hari ini juga akan menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan di setiap hidup kita. Seperti tadi di awal dikatakan bahwa kita akan bicara tentang jalan, kebenaran, dan hidup, ya kan? Nah, Alkitab mengatakan, kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini jelas Alkitab mengatakan bahwa jalan, kebenaran, dan hidup, dia adalah pribadi yang kita sembah, dialah Tuhan Yesus. Dialah jalan yang menuju kepada kekekalan. Dialah jalan yang menuju kepada Bapa Surgawi. Dialah jalan yang senantiasa akan membuat setiap hidup kita ini menjadi begitu banyak mujizat, menjadi begitu banyak terobosan demi terobosan, menjadi begitu banyak pemulihan demi pemulihan. Segala sesuatu yang mentok, dia akan buka jalan, ya kan? Segala sesuatu yang sepertinya stuck di depan kita, yang mungkin kita tahun 2019 yang lalu kita begitu banyak mengalami kesulitan, kehimpitan, bahkan tekanan, bahkan hal-hal yang tidak bisa di-break, banyak hal. Tapi dia, firman Tuhan tetap mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi biar hari ini sama-sama sekali lagi kita mau percaya bahwa masih ada Tuhan, masih ada kuasanya yang bekerja dalam setiap hidup kita. Nah, yang tiga hal yang kita mau tekankan di tahun 2020 ini, saya dikasih tema oleh dari tim MKS, yaitu tentang bahwa Tuhan Yesus adalah jalan. Nah, jalan ini bicara tentang cara hidup, the way we live, the way we do. Gitu. Jalan, cara hidup kita, cara kita melakukan aktivitas dalam setiap hidup kita. Kita harus berpadanan tentunya dengan firman Tuhan. Kita harus berpadanan tentunya dengan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, tugas tanggung jawab kita. Nah, di sini dikatakan tahun 2020 ini akan banyak yang mengikuti cara hidup yang salah. Akan begitu banyak ada cara orang-orang di dalam kehidupan, apalagi di dalam ini di dalam kehidupan Kristen maupun di luar kehidupan, di luar Tuhan, maksudnya di luar kekristenan, itu banyak seringkali punya cara-cara hidup yang salah dalam hidup mereka. Ini saya bicara di garis batas kekristenan, ya, karena biar bagaimanapun kita ini masih punya perjalanan hidup yang harus kita terus perjuangkan, yang harus kita terus lalui, yang harus kita terus lewati, ya kan? Lewati gunung, lewati lembah, ya kan? Alkitab mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, masalahnya waktu lewati banyak hal, baik itu lembah, apakah kita disertai Tuhan? Apakah kita orang-orang yang benar-benar berpadanan dengan firman Tuhan? Apakah kita orang-orang yang menuruti apa perkataan firman atau menuruti hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Alkitab mengatakan di 2 Petrus 2 ayat 22, kita buka firman Tuhan, 2 Petrus 2 ayat 22. Di sini dikatakan demikian. Sebentar ya, saya sambil cek Alkitab. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya. Saya ulangi, 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Ini judulnya Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Tapi di sini dikatakan banyak orang, 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, ya kan? Ini firman yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Ini firman yang sedang terus bergerak. Ini spirit yang terus bergerak di mana orang-orang kebanyakan di sini dikatakan banyak orang, artinya kebanyakan orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, mereka tidak lagi mengikuti jalan yang dimana seperti yang Tuhan ajarkan, yang juga apa yang tertulis di dalam setiap firman, nasihat, ajaran demi ajaran yang ada. Tapi mereka hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, bukan di jalan Tuhan. Ya, jadi setiap kita ini akan diperhadapkan pada pilihan dalam hidup kita ini. Nah, kalau kita baca di Yesaya 43 ayat 19, dikatakan demikian. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Well, Tuhan berfirman buat setiap kita bahwa Dia Tuhan di tahun 2020 ini. Ini pesan Tuhan buat setiap kita. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. So, mari masuki tahun 2020 ini. Mari kita masih di awal tahun ini. Mari sekali lagi untuk sahabat Alitakum Radio sekalian. Jangan pernah dalam hidup ini membuat satu celah atau hal-hal apapun yang sifatnya itu menuruti hawa nafsu kita sendiri. Karena ini seringkali hawa nafsu ini di dalam apa namanya, kita ini kan dilahirkan ada kita ini hidup ini ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kehendak, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini masih tetap melekat di dalam setiap kehidupan kita. Tapi masalahnya, apakah itu bisa kita redam, kita padamkan, kita benar-benar break hal itu, dan yang ada, yang muncul adalah kita mengingini, kita mau membuat bahwa setiap kita ini menjadi orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti apa yang menjadi patokan padanan firman Tuhan dalam setiap kita. So, sahabat Alitakum Radio sekalian, memang hal ini tidak mudah. Diperlukan satu perjuangan. Nah, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang dimana kita bisa meredam dan kita bisa membreak segala hawa nafsu yang ada dalam setiap kita. Hawa nafsu ini bisa bicara tentang yang memuaskan daging ya, yang memuaskan emosi jiwa, yang apa namanya ya, selfless lah, selfish kita, diri kita sendiri, tanpa kita pernah mau peduli dengan apa yang menjadi pekerjaan Roh Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kita kerjakan, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Well, untuk sahabat Alitakum Radio sekalian, mari kita harus punya hari-hari ini biar di tahun 2020 ini kita perbanyak yang namanya kita berendam di hadirat Tuhan. Kita banyak ambil waktu, setidaknya kita di dalam tim MKS ini, kita punya kegerakan yang namanya satu hari kita mulai galakan, kita mulai buat yang namanya komitmen doa satu jam. Komitmen doa satu jam, kita mau berendam, kita mau benar-benar, ya kita ambil waktu selama 1, 2, 3 bulan ini untuk kita mau benar-benar minta sama Tuhan redamkan semua hawa nafsu, amarah, segala macam. Karena itu seringkali muncul, itu seringkali akan disodorkan banyak hal oleh kuasa, oleh roh-roh itu sendiri, oleh iblis itu sendiri untuk kita mengikutinya. Nah, mau tidak mau kita harus punya yang namanya kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Untuk sahabat Talitakum Radio sekalian, kami mengajak di studio Talitakum ini untuk setidaknya setiap hari, mari Pak, saya sudah pernah lakukan itu, saya sampai sekarang masih lakukan itu, puji Tuhan, mari lebih giat lagi, mari tambahkan lagi, mari makin lebih dahsyat lagi, makin lebih ekstrim lagi, radikal lagi, berendam di hadirat Tuhan, sembah Tuhan, bangun manusia roh kita, bangun manusia roh kita dengan menyembah Tuhan, dengan baca firman, dengan istilahnya kita benar-benar ambil waktu sabatikal kita dengan Tuhan, dan kita minta roh Tuhan sungguh-sungguh memenuhi setiap kita. Karena kita tahu ini kita memasuki awal tahun baru aja, kita sudah mendapatkan di kota Bekasi ini maupun di kota Jakarta, di kota-kota lain juga ada beberapa bencana yang kita alami, ya kan. Saya mengalami rumah masuk banjir, rumah masuk air, ya kan. Di beberapa kota lainnya juga ada banjir-banjir, di Jakarta juga banjir. Nah, ini seperti kayak ada hal-hal yang gak enak memasuki awal tahun. Nah, mau gak mau kita harus meredam itu semua. Itu seperti sebuah semburan yang si jelek coba untuk buat kekacauan di alam roh ini, supaya kita ini makin terseret di dalamnya. Nah, untuk sebagai anak Tuhan, saya mau mengajak setiap kita, dimanapun kalian berada, apapun status kita, pekerjaan kita, baik hamba Tuhan, pelajar, maupun ibu rumah tangga, ataupun pekerja dan pekerja swasta dimanapun, mari kita ambil waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita sama-sama mintakan Tuhan bawa dan pegang hidup kami, hidup kita semua. Dan kita mau melihat Tuhan membuka sesuatu yang baru di tahun 2020 ini, ya kan? Di ayat di Yesaya 43:19. Karena itu yang Tuhan mau sediakan buat setiap kita. Amin. Nah, yang kedua tentang kebenaran. Tentang kebenaran, yaitu kita ini bicara tentang firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Nah, tentang kebenaran ini kita akan lanjutkan setelah pujian berikut ini. So, jangan kemana-mana, sahabat Talitakum, tetap di Talitakum Radio FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. La la la. lagi, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new. So I surrender. Jesus, have your way in me. fears into the wind. I'm desperate for the touch of heaven. Puji Tuhan, shalom buat sahabat Talita Kom Radio sekalian. Kita kembali sekali lagi dalam program MKS ini, Mujizat Kesembuhan. Nah, tadi di awal tadi kita sudah sebutkan bahwa tema kita hari ini adalah tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tadi di awal kita sudah bicara tentang jalan. He is the way. Dialah jalan. Dialah Tuhanlah jalan. Dialah yang mengatur setiap langkah-langkah hidup kita. Dia Tuhan yang menetapkan waktu kita bersandar, waktu kita believe and trust kepada Tuhan. Maka hidup kita akan diatur, maka hidup kita akan mengalami penetapan-penetapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Alkitab mengatakan setiap jalan-jalan orang benar itu adalah jalan-jalan yang senantiasa membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada kemenangan, dan Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. So, kita tetap lanjut di dalam tema judul di hari ini, yaitu tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran. Kita mengatakan bahwa ada jalan orang yang disangka lurus, di Amsal 16 ayat 25. Ada jalan orang yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah. Ya kan? Kebenaran ini bicara tentang firman Tuhan. Kebenaran ini tentunya adalah seluruh yang sifatnya kekekalan. Yang dimana kita hidup ini di dunia ini adalah sementara. Nah, untuk kita bisa masuk dalam dimensi kekekalan, kita harus punya prinsip dalam hidup ini, yaitu kebenaran. Dan kebenaran itu yang berpadanan dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab, firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, banyak orang di dunia ini, di setiap hidup, kalau kita lihat ke keadaan kondisi zaman sekarang, ya kan, ini orang setiap, ya termasuk mungkin kita seringkali pernah mengalaminya, akan dibawa atau diseret pada yang namanya penyesatan. Nah, lawan dari kebenaran adalah penyesatan. Ya kan? Nah, penyesatan demi penyesatan dari berbagai sisi. Penyesatan itu banyak hal pengertiannya. Penyesatan itu artinya berpandangan terbalik dari kebenaran yang sesungguhnya gitu. Jadi saya tidak mau bahas tentang hal-hal yang dari sisi yang nanti ada kebenaran A, kebenaran B, kebenaran C. No. Tapi kebenaran is kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Firman Tuhan, ya dan amin. Ya kan? Orang Kristen, setiap hidup kita, padanan hidup kita adalah firman Tuhan. Itulah kebenaran yang hakiki. Di luar itu bukan kebenaran. Di luar itu hanya paradigma atau pandangan atau hal yang sifatnya positif. Tapi itu bisa juga mengandung nilai kebenaran, tapi ada juga mengandung nilai tidak kebenaran, ya kan, atau menyesatkan, ya kan, yang kita suka lihat, yang kita suka pernah dengar, yang itu seperti ilusi, nah, ya kan, ilusi itu sepertinya kebenaran, tapi sebenarnya itu tidak kebenaran, itu hanya membuat menyamarkan dan menyesatkan setiap hidup kita. Nah, makanya kita perlu sungguh-sungguh melekat kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita mengatakan, akulah pokok anggur. Barang siapa yang melekat pada pokok anggur itu, dia akan dibersihkan dan dia akan berbuah, dan buahnya itu lebat. Nah, hidup kekristenan untuk senantiasa kita mengalami yang namanya kebenaran, kita harus melekat pada pokok anggur itu. Karena kita akan terus ditawarkan, akan terus dibawa pada dimensi-dimensi sepertinya itu adalah kebenaran yang kita bisa alami. Tapi ternyata itu dibawa pada penyesatan. Ujung-ujungnya kita tahu bahwa kita ternyata telah dibawa pada hal yang salah gitu, ya kan? Nah, makanya perlu satu prinsip dalam hidup ini, bahwa kita ini harus mau tidak mau kita harus melekatkan hidup kita pada pokok anggur itu, yaitu kebenaran, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, penyesatan-penyesatan itu bisa dari sosmed, ya kan, sosial media. Nah, ini penyakit zaman sekarang ini. Banyak orang sudah di zaman teknologi ini sudah mau tidak mau konsumsi kita adalah Android atau online atau internet, ya kan, yang tentunya di dalamnya ada yang paling kuat, yang paling mayoritas di dalam internet itu adalah sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat kalangan banyak, ya kan? Nah, kita hidup di dunia ini zaman serba sosmed, berita di ujung negeri sebelah sana jarum jatuh itu bisa kedengeran sampai di kampung, di desa di sebelah mana, itu bisa sampai kemana-mana. Jadi betapa sangat-sangat canggihnya dunia zaman sekarang ini, kita hidup yang mau tidak mau semua serba percepatan, semua serba internet, semua serba bicara tentang sosial media. Nah, masalahnya kalau kita mengkonsumsi sosial media, kecenderungan kita kecenderungan kita ini seringkali kita itu melihat toko sebelah, ya kan? Apa itu toko sebelah? Ya seperti kayak gosip-gosip lah, berita viral lah, berita inilah, ya kan? Kalau istilahnya ada Detikcom, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada kita mau lihat status orang, kita mau lihat si ini lagi ngapain, ini yang ngapain, ini semua, dan kita kasih komentar A, B, C, D dan segala macam, dan sepertinya kita kasih komentar positif, lama-kelamaan kita ikut hanyut dan semua akhirnya kita dibawa pada suasana, pada kondisi seperti yang kita nonton di video di sosmed yang ada. Wah, ternyata orangnya begini, wah begini, wah ini begini. Lalu berkecamuk dan semua datanglah segala kekhawatiran, segala keiri hatian, semua kecemburuan, keinian, ketidakadilan. Dan melihat dan saling mengkritik A, kritik B, saling mengkomentari yang jelek, yang segala macam. Semua jadi bercampur aduk dan ini menyita banyak energi di roh, di manusia setiap kita. Kalau kita seringkali kita berpadanan dengan yang namanya di luar kebenaran itu, yang dimana kita terlarut-larut dalam dengan yang namanya sosmed itu, sehingga dibawa pada penyesatan demi penyesatan yang ada. Awalnya kita mungkin sosmed, oh gak apa-apa kan Pak, kita belajar firman Tuhan. Oke, sejauh itu selama kita punya komitmen, kita mau tegaskan saya mau baca firman, saya mau mendengar baca renungan-renungan firman, saya mau baca artikel-artikel firman, saya mau baca semua yang mengandung nilai-nilai firman Tuhan. Tapi seberapa tahan lama kita bisa menahan kefirman itu untuk kita lihat terus. Nah, untuk sahabat Talita Kom Radio sekalian, ini masalah dalam hidup kita. Makanya diperlukan yang namanya kita ini harus mau tidak mau melekatkan hidup kita pada pokok anggur itu. Belum lagi di sosmed itu ada berita hoaxnya, ya kan? Ada berita provokatornya, segala macam yang kita akhirnya, lalu ada intimidasinya, ada kamuflasenya yang sering kita alami, ya kan? Ada deception, ya kan? Ada, dan tentunya penyesatan-penyesatan, ada yang namanya seperti yang namanya sabotase hati. Nah, nanti di lain waktu kita akan bicara tentang sabotase hati. Ada pakarnya yang bisa bicara tentang hal itu. Tapi setidaknya di luar kebenaran, seringkali ini hati ini tersabotase, terpotong, langsung tergores dan berhenti, stuck. Sehingga hati ini tidak lagi melihat kepada panggilan, kepada kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan banyak hal yang ilahi yang Tuhan mau nyatakan, ini tidak lagi kepada yang sedemikian itu. Karena ada sabotase hati ini. Karena apa? Intervensi penyesatan, intervensi di mana setiap kita ini dibawa pada hal-hal yang kamuflase dan deception dan tersabotase hati kita. Well, untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi, Alkitab mengatakan di bahasa Indonesia dikatakan, dan Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Ya memang seperti bahasa Indonesia juga sama. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya pernah baca di dalam kami waktu itu perenungan di sekolah teologi, dikatakan you shall know the truth. Shall know itu diambil dari kata ginosko. Ginosko. Ginosko itu artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Ginosko itu adalah artinya pengalaman, mengalami dengan hadirat Tuhan, roh Tuhan, dan pribadi Tuhan itu sendiri. You shall know the truth. Ginosko. Kamu akan ginosko dengan kebenaran itu. Kamu akan ginosko dengan pribadi kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri itu. Dan lewat ginosko itulah, lewat kebenaran itulah, lewat pengalaman pergaulan hidupmu setiap hari dengan pribadi kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu, itu yang akan membuat engkau mengalami kemenangan, engkau akan bisa membreak banyak hal, semua penyesatan, semua deception, semua hoax, semua ilusi, semua sabotase hati, semua intimidasi, semua kekhawatiran, semua yang tidak memuliakan Allah, itu kita bisa break. Karena apa? Kita tahu ada kebenaran di mana kita hidup setiap hari, kita ginosko dengan Tuhan. Nah, tadi yang di awal saya katakan bahwa mari mulai untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, ambil waktu setiap hari 1 jam untuk kita menyembah Tuhan, 1 jam untuk kita tinggal dalam hadirat Tuhan, untuk kita tinggal sendirian kita dengan Tuhan, atau bisa dengan suami istri atau dengan, tapi setidaknya ambil waktu hanya menyembah Tuhan. Biarkan Roh-Nya yang akan membawa kita pada dimensi-dimensi hadirat-Nya yang ajaib, yang luar biasa, yang tentunya itu, dan kita tentunya akan dibekali dengan kebenaran-kebenaran itu, dan ginosko yang mengandung nilai kebenaran itulah, itu yang memerdekakan setiap hidup kita. Amin. So sahabat Talita Kum Radio, percaya bahwa di tahun 2020 ini tahun yang luar biasa, selama hidup kita menempel ginosko dengan kebenaran itu sendiri, pada pokok anggur itu sendiri, maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati, dan kita akan mengalami banyak terobosan yang ada. Dan poin yang ketiga dikatakan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kehidupan. Dia adalah kehidupan. Nah, Alkitab mengatakan di Yohanes 7 ayat 38 dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, percaya, believe and trust. kita harus next level Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita harus believe, percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga harus punya yang namanya trust. Trust, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka dari dalam ini akan mengalir aliran-aliran air kehidupan dari dalam kita. Kalau di luar itu seringkali yang muncul itu bisa kemarahan, iri, dan segala yang sifatnya daging ya. Perbuatan daging itu selalu sifatnya negatif, sifatnya tidak memuliakan Tuhan tentunya. Sifatnya tidak ada damai sejahtera, ya kan? Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka akan ada shalom, akan ada yang namanya aliran-aliran air hidup yang dari surgawi masuk ke dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar ini bicara tentang kekekalan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah sifatnya kekekalan. Dunia bicara tentang kekerasan, tapi kita menabur kebaikan. Ya kan? Dunia bicara tentang kekacauan, tapi kita menabur kasih. Ya kan? Dunia bicara tentang korupsi, kita bicara tentang integritas, kejujuran. Ya kan? Dunia bicara tentang penyesatan, kita bicara tentang kebenaran. Semua yang nilai-nilai kekekalan, ya kan? Dunia seringkali menyodorkan segala sesuatu yang enak, yang memuaskan hawa nafsu kita. Tapi di dalam kehidupan yang sifatnya aliran-aliran air hidup itu mengerjakan kekekalan. Apa itu? Kita tidak mengingini yang namanya memuaskan hawa nafsu, tetapi kita memilih jalan salib. Kita memilih jalan pengorbanan. Kita memilih jalan untuk menolong, mengulurkan tangan. Kita memilih jalan untuk menyembah Tuhan. Kita memilih melekatkan hati ini hanya kepada Tuhan. Ya kan? Dunia memberikan info atau segala kekhawatiran, kekacauan dan segala. Tetapi kita memilih, kita menjadi tenang di hadirat Tuhan. Kita memilih percaya, kita memilih trust hidup ini kepada Tuhan. Ya kan? So, mari dalam kehidupan kita di program MKS ini, mujizat kesembuhan. Dunia memang bisa buat mujizat, bisa kak, bisa. Tapi di dalam kekristenan, dalam yang namanya kehidupan yang dari Tuhan itu, Dia bukan cuma membuat mujizat, tetapi Dia membuat kehidupan yang sifatnya kekal. Itu yang nanti kita akan bawa itu nanti di dalam kekekalan surga nanti. Well, biar bagaimanapun, setiap apapun yang di tangan yang kita kerjakan, waktu kita berpadanan dengan firman dan kita tinggal di jalan kebenaran dan hidup itu sendiri, dan kita dialiri aliran sungai air kehidupan itu, dan dari dalam kita mengalir aliran kehidupan, apapun yang kita pegang itu hidup, apapun yang kita sentuh itu hidup, baik itu pekerjaan kita, rumah tangga kita, keuangan kita, itu akan mengalami banyak kehidupan, itu akan mengalami banyak perkembangan-perkembangan, terobosan-terobosan, itu akan mengalami banyak hal yang ilahi. Karena apa? Ada hidup, ada kehidupan. He is the living God. Dia Tuhan yang hidup. He is the spirit of the living God. Roh Allah yang hidup itu ada di dalam kita, sehingga itu bermanifestasikan kehidupan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita sentuh, yang kita lakukan di dunia ini, itu membawakan kehidupan, itu membawakan surgawi, itu membawakan damai sejahtera, dan itu menjadi berkat tentunya buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. Well, untuk sahabat Telitakum, kita segera kembali setelah pujian berikut ini, tetap di Telitakum Radio FM 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Senantiasa haleluya mengingini setiap hidup kita mengalami mujizat dan mengalami terobosan kemenangan di setiap hidup kita, sebab dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Well, untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, kita tetap terus percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dia Tuhan yang mengerjakan mujizat 2000 tahun yang lalu, dia Tuhan juga yang sama, tidak pernah berubah. Hidup kita harus berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Mari kita terus percaya. Dan untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, kita ada nomor tetap kita buka di nomor SMS, nomor telepon atau WA kita di nomor 0822 1384 6200. Saya ulangi, di nomor 0822 1384 6200 dengan format nama spasi umur spasi pesan atau pokok doa atau kesaksian yang bisa dibagikan buat sahabat Talita Kum Radio sekalian di sini, dan tentunya menjadi berkat bahwa hidup ini yaitu dengan darah anak domba Allah, dengan kesaksian kita, dan dengan kita mengalahkan iblis itu ya. Amin. Dan tentunya kesaksian-kesaksian yang bisa menjadi berkat itu juga adalah bagian dari kita menghabisi semua kegelapan dari hidup kita. Well, untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, tadi sudah ada yang masuk. Pak, saya tetap percaya mujizat. Puji Tuhan. Ya, dan kita akan tetap terus berdoa bahwa setiap kita ini tetap ditambah-tambahkan iman percaya kita, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Tahun 2020 bukan tahun yang mudah buat setiap kita, tapi tahun yang akan tetap terus kita tentunya kita introspeksi diri, kita berubah kepada kepada yang hal yang lebih baik lagi, dan kita akan mengalami banyak hal yang akan kita alami tentunya yang ajaib selama kita tinggal tetap di dalam yang namanya jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan hidup itu sendiri. Ya, di sini di saya ada note, di beberapa note di studio ini kita mau sampaikan kepada sahabat Talita Kum Radio sekalian, yaitu pertama di sini dikatakan bahwa ini dari Ibu Panglima Ibu Iin Cipto. Dikatakan demikian. Tahun 2020 saatnya kita berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita mengubah keadaan yang buruk menjadi berkat. Ya. Kita tidak bisa mengubah lingkungan kita, hidup keluarga kita, keuangan kita, kalau kita enggak bisa menjadi, kalau kita enggak berubah dulu menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Wah, ini saya setuju banget bahwa dimulai dari kita. Ini waktunya kita berubah. Dengan cara apa? Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap mengalami ginosko bersama Tuhan. Tadi dikatakan Yohanes 8 ayat 32 ya. So, saya ulangi, tahun 2020 saatnya kita berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi berkat. Buat kemarahan menjadi bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Ubah kemanjaan di hidup kita ini menjadi mental suka berkorban. Ini harus di break banyak hal. Karena ini udah mental, udah berkarat di dalam ini. Mari, tidak ada kata terlambat kalau kita mau memulai dari sekarang. Kapan lagi, gak bisa ditunda-tunda lagi, maka kita akan bisa mengubah banyak hal. Ubah kemanjaan menjadi mental suka berkorban. Ya. Seluruh isi firman Tuhan itu mendominasi, mayoritas itu bicara tentang yang namanya korban. Artinya apa? Hidup kekristenan adalah hidup berkorban, hidup pengorbanan. Yesus korban yang sejati. So, gak ada dalam kamus kekristenan adalah hidup yang meminta, memanja atau Pak, ada ayatnya, berilah maka kamu akan mintalah maka akan. Itu bukan kesana tujuan ke ininya. Tapi ada prinsip dalam hidup kekristenan yang kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu bicara tentang yang namanya korban. Artinya memberi, terlebih berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. So, ubah hidupmu. Jangan mental meminta, tapi mental suka berkorban. Ada waktunya kita minta kepada Tuhan, tapi bagian kita, kita bawa korban hidup kita. Kita bawa korban materi, apapun yang kita bisa lakukan, memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Dan ubah kemalasan dengan giat bekerja. Ya, ubah kemalasan dengan giat bekerja. Harus diubah. Alkitab mengatakan orang yang malas tidak boleh makan. Ini straight, ini memang tegas dikatakan. Waktu kita mulai giat bekerja, maka kita akan punya banyak peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan. Dan itulah cara Tuhan memberkati kita. Jadi bukan dengan kita tidur di siang bolong, mimpi di siang bolong ya. Jadi mari kita ubah mindset paradigma kita. Ubah cara berpikir yang salah dengan pikiran Kristus. Ya kan? Aku menaruh hidupku dengan pikiran dan perasaan Kristus, kata firman Tuhan surat Paulus ya. Dikatakan bahwa ubah cara berpikir yang salah dengan pikiran Kristus. Ya. Lalu mulai dari kita sampai sekeliling kita, nanti itu juga akan mengalami perubahan. Ya. Tuhan beri kesanggupan. Tuhan pasti beri kesanggupan kalau kita mau. Kesempatan dan segala kasih karunia yang kita butuhkan untuk sepanjang tahun 2020 ini. Ya. Lalu tahun 2020 juga adalah tahun yang membutuhkan iman yang double porsi. Double porsi. Maksudnya gimana, Pak? Ditambah-tambahkan lagi iman percaya kita. Kalau umpamanya tahun 2020 iman kita hanya bisa melakukan berdoa umpamanya mendoakan 2-3 orang lalu orang itu sembuh, mulai tingkatkan iman kita. Bangun jaringan, kumpulkan beberapa orang, masuk ke kampung-kampung ya kan. Aku mau doa nih buat satu RT, satu kampung ini. Itu ya kan. Nah, ini kesempatan ada saudara-saudara kita yang membutuhkan ini banjir, pertolongan, mulai tarik iman kita lebih kuat lagi. Doakan mereka, sentuh mereka dengan kasih, sentuh mereka dengan apa yang ada pada kita. Itu juga bagian dari iman yang kita harus double porsikan. Kita harus stretch, karena iman itu adalah seperti kalau organ tubuh itu adalah otot manusia. Iman itu seperti otot. Nah, tubuh manusia ini perlu yang namanya otot. Untuk apa? Untuk bergerak, untuk ya bekerja, untuk melakukan banyak hal, aktivitas setiap hari. Ada otot. Tapi kalau kita setiap hari tidur, bangun tidur, lalu tidur lagi, bangun tidur, lalu tidur lagi, ujungnya apa? Lemes, sakit, dan mati. Gitu ya. Nah, iman harus di-stretch. Otot ini harus di-stretch. Supaya apa? Makin besar. Ya kan, kalau kita suka fitness, di-stretch otot kita ini. Ditarik, dibuat makin besar. So, itu juga bagian dari hidup kita. Di tahun 2020 ini membutuhkan juga yang namanya ketepatan. Ya, pemimpin kami di Mahanaim dikatakan, kalau kita gak mengalami melekat dengan Tuhan, kita akan melesat, kita akan meleset. Maaf, kalau kita tidak mengalami melekat dengan Tuhan, kita akan meleset. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, kita akan melesat dan kita akan tepat. Ya kan? Jadi kita perlu miliki hal ini. Lalu kedalaman lebih dan doa direndam dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yang tadi di awal saya sudah katakan, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang tepat. Nah, waktu kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan dibawa pada dimensi dalam doa-doa yang Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri akan membawa pada ketepatan demi ketepatan. Sehingga doa kita ini bukan berdoa berdasarkan hawa nafsu kita, tetapi doa yang dituntun oleh Roh Tuhan itu sendiri, itulah yang membawa kepada ketepatan demi ketepatan. Ya, doa yang tepat dan doa yang berdasarkan iman dan kasih, doa yang menyentuh hati Tuhan karena kedalaman kita mengenal hati Tuhan. Ya, mari awali tahun 2020 ini juga dengan penyembahan, ucapan syukur dan pujian. Ya, mencari wajah Tuhan. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak boleh dibanjiri dengan makian ataupun kesedihan karena banjir, tapi harus dipenuhi dengan korban cinta dan korban ucapan syukur, ya kan? Lalu dikatakan lagi ada di sini, masuki tahun 2020 ini dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan, bukan dengan mental bukan dengan mental kalah, tapi dengan mental pemenang. Bukan mental loser, tapi winner, ya kan? Dengan iman dan bukan kekhawatiran, dengan tekad untuk berubah dan belajar, bukan mengasihani diri. Kabar tentang peperangan, teror, dan bencana jangan sampai membuat kita khawatir, tapi justru memperbanyak jam-jam doa kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan, dan semakin giat memberitakan Injil. Jangan lupa memberitakan Injil. Masuk ke kampung sebelah, ke tetangga, lalu jadi berkat, cerita, sharing tentang hidup, itu juga bagian dari memberitakan Injil. Gunakan sosmed dengan baik, share firman Tuhan, itu juga bagian dari memberitakan Injil, ya kan? Jadi memberitakan Injil ini bukan cuma tugas pendeta atau hamba Tuhan di ladang misi atau di mana, tapi ini semua kita adalah punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Justru di saat seperti inilah dunia membutuhkan Injil Tuhan Yesus dan kebenarannya. Lalu ada kata hamba Tuhan Maurice Clark mengatakan demikian, grand final telah dimulai. Saya baca kutipan dari beliau, dikatakan begini, setelah mengalami depresi yang sangat hebat memasuki 2020, pada hari Minggu tanggal 5 Januari dini hari, saya Maurice Clark mendapat lawatan Tuhan bahwa simfoni surgawi mengenai penuaian terbesar atau disebutnya grand final. Ini sudah kita masuk masa-masa grand final. Maurice Clark ini adalah hamba Tuhan yang beliau seorang pemain biola yang mengalunkan musik-musik yang luar biasa lewat permainan biolanya, dan banyak bangsa-bangsa diberkati lewat pelayanan beliau, dan tentunya hadirat Tuhan sangat kuat setiap kali beliau memainkan biola itu. Si Maurice Clark adalah seorang keturunan Yahudi dan dia pernah jadi berkat dalam pelayanan di Mahanaim, dan kita sama-sama mengalami hadirat Tuhan yang sangat sweet sekali, dan kita sungguh-sungguh melihat surga itu sangat-sangat nyata menjamah dan melawat setiap kita. Dan dia juga punya penglihatan, ya, dia melihat bahwa grand final itu sudah dimulai. Apa itu grand final? Penuaian terbesar di akhir zaman ini. Beliau dibawa ke lautan kaca. Dia melihat pelangi raksasa di tahta Bapa. Inilah waktunya untuk kegenapan tuaian, fullness of harvest. Nah, jadi ini udah konfirmasi nih lewat peneguhan, lewat hamba Tuhan, dan dia juga panggilan seorang nabi, bahwa ini sudah sangat-sangat dekat. Dia melihat pelangi raksasa di tahta Bapa. Ini waktunya untuk kegenapan tuaian. Bukankah Alkitab mengatakan sebelum hari Tuhan itu datang, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya akan ada penuaian, pemulihan, banyak hal dalam segala sesuatu yang bisa kita alami di hidup kita. Memasuki tahun 2020 ini grand final. Ini mulai kita masuk grand final. Kalau bicara tentang grand final, artinya apa? Yang dari penyisian, lalu masuk perempat final, masuk semifinal, lalu masuk final, lalu masuk grand final. Oh, kira-kira gitu ya, ada banyak jenjang waktu, penyortiran, dan segala macam. Dan kita sudah di grand final, artinya sudah mau mengalami puncaknya. Gitu. Masalahnya didapatinya kita ini siap atau tidak, ya kan? Nah, untuk sahabat Talita Kum Radio sekalian, mari seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah Tuhan yang akan senantiasa membawa setiap kita masuk pada destiny, puncak destiny panggilan dalam hidup kita. Biar kita didapati tidak menyerah untuk terus mau berubah, terus untuk mau melesat, untuk mau melekat, dan ujungnya kita dibawa Tuhan meroket terbang bersama dengan Tuhan. Dan untuk sahabat Talita Kom Radio sekalian, kita sudah sampai di puncak siaran ini. Dan nanti kita akan kembali setelah pujian ini, kita akan nanti tentunya akan berdoa buat sahabat Talitakum, dan tentunya akan beberapa pengumuman-pengumuman yang ada. Dan untuk sahabat Talitakum, tetap percaya dan jangan kemana-mana, tetap di Talitakum Radio FM 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Di segala masa, ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkan. Pilihan yang terbaik, mengenalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu bagi aku, terjadilah seluruh yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkan. Thank you. hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Semua baik, jangan pernah meragukan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Alkitab mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dalam rencananya dan yang mengasihi Tuhan tentunya. Dan untuk sahabat Talita Komradio sekalian, kita sampai pada segmen terakhir ini di program MKS Mujizat Kesembuhan. Sama-sama nanti kita akan berdoa yang sudah tadi sudah ditayangkan di komputer di Talita Kom Radio ini. Dan sebelumnya saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk program MKS. Di hari Kamis ini kita akan ada MKS Go On The Road. Kita akan pergi ke tempat titik-titik banjir dan di daerah, maafkan saya lupa nama tempatnya. Tapi teman-teman saat ini sedang briefing, sedang rapat untuk sedang mengurus berbagai konsumsi logistik yang sedang dipersiapkan di hari untuk esok hari. Jadi tentunya yang pasti kita hari esok hari kita MKS bersama dengan tim kita mau pergi ke daerah banjir yang rawan, yang sangat-sangat rawan hari itu, mengalami banjir yang parah, dan kita akan datangi mereka, kita akan ulurkan tangan kasih berkat yang apa yang bisa kita bagikan, dan ini juga kumpulan dari teman-teman, donasi dan semua yang ada, kita mau jadi berkat buat mereka, kita mau sumbangkan, kita mau kasih obat-obatan, kita mau kasih sembako, kita mau kasih pakaian, kasur, lawatan yang juga kita masih bagikan, dan untuk tentunya juga makanan yang bisa dikonsumsi mereka, dan kita akan kumpulkan mereka dan sama-sama kita akan muliakan Tuhan di tengah-tengah kesedihan, kedukaan atau ke apa yang mereka alami, dan kita mau jadi berkat tentunya buat mereka. Dan MKS bergerak, kita bukan cuman lewat ibadah dan juga kumpul-kumpul doa, dan tapi kita juga ada kegiatan, baik itu coffee ministry, baik itu pelayanan rumah sakit. Bapak ibu saudara sekalian bisa menghubungi di nomor kami untuk bapak ibu bisa mau minta dukungan doa atau di apa dilayani secara pribadi, bisa menghubungi kami di nomor, ada di pemimpin di MKS ini ada Ibu Evi Sondang, yaitu di nomor 0813 8870 7745. Saya ulangi, di nomor 0813 8870 7745. Nanti beliau akan mengarahkan dan akan mengirimkan tim untuk mendatangi, untuk mendoakan dan menjadi berkat, dan tentunya menyatakan kuasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan. Dan kita mau sama-sama sepakat tahun 2020 ini tahun mujizat, tahun lawatan, tahun grand final yang dimana kita akan menuai banyak hal. Dan itu aja pengumumannya, dan mari kita akan berdoa pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya kalau kita sepakat kepada Tuhan. Kiara pataka narala pasyaka narapataka narapataka. Kiara lapataka narala pasyaka narapataka narapataka. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, hari ini di tahun 2020, tahun di mana kami memasukinya sekali lagi, dan kami mau mengucap syukur. Kami mau percaya, kami mau berubah, kami mau belajar, dan kami mau dididik, dan kami mau meroket, berjalan, berlari, terbang, meroket bersama Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan. Tolongi kami, anugerahi kami Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa lawatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Tuhan melingkupi kami. Berdoa biar kami juga setiap kami yang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi, keuangan, rumah tangga, kerinduan-kerinduan yang belum dijawab di tahun 2019 Tuhan. Hamba berdoa, kami hadapkan Tuhan semua sahabat Talitakum Radio yang mendengarkan program MKS ini. Semuanya mengalami kesembuhan, semuanya mengalami mujizat, semua mengalami lawatan, semua mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu sangat ajaib, menyentuh, menjamah setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang sama mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Tuhan yang sungguh bekerja di dalam segala sesuatu di hidup kami Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau aminkan seluruh bagian kebenaran firman Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kebenaran itu. We shall know the truth and the truth shall make us free. Kami mau berjalan mengetahui dan mengalami kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Tolongi setiap kami Tuhan, sahabat Talitakum Radio sekalian yang ada Tuhan, biar mereka mengalami lawatan jamahan Tuhan, dan mujizat kesembuhan itu pasti dan sedang berjalan dan sedang mengalami, dan terus ditambah-tambahkan iman percaya kami, believe and trust hanya kepada-Mu Tuhan. Tahun 2020, tahun lawatan, tahun petuaian, tahun kemenangan, tahun di mana kami semakin melekat hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bawa kami melesat, terbang bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati kota dan bangsa kami ini. Ada roh Tuhan, ada tujuh roh Allah melawat bangsa dan negeri kami. Kemerdekaan, shalom, pemulihan, semuanya Tuhan pegang kendali di bangsa ini. Ada tangan Tuhan yang sangat besar yang terus menudungi bangsa kami ini. Perjanjian Tuhan, everlasting, semuanya yang ilahi dinyatakan atas bangsa ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya doa orang yang, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami mengalami kuasa Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Dan dari studio Talitakum Radio sekalian, saya Martin Tobing, saya pamit diri dan kita percaya kita akan kembali lagi nanti mengudara di minggu depan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber mujizat kesembuhan buat setiap kita yang terus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji-mujimu. Kami ingin menjamah tahtamu ya Bapak. Oh, curahkanlah Roh Kudusmu. Sembah dia.